dan rasa syahdu. Lafaz dan tafakur, kesyukuran, aku kerinduan. Jauh ku mencari, artinya rahmat. Air mata menatapi kurniaanmu dalam gematapi mirip dan kalimat. Sengsarai di sana sini.